Ia finnar. Lalu ia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Padahal akhi menuntut ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu amalan yang sangat agung di sisi Allah. Tapi gara-gara niat, ya dia menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama, ingin disebut ustaz kabir, ingin disebut alim. Dia baca Quran, dia pengen disebut qari, masya Allah. Hati-hati dengan niat seperti ini, akhi. Kita menuntut ilmu bukan untuk ingin disebut ulama. Kita menuntut ilmu untuk kita amalkan dalam hidup kita. Iwallah. Kita baca Quran bukan ingin disebut qari. Kita baca Quran itu karena apa? Ingin dapat pahala di sisi Allah. Iya. Tapi ketika salah niat, akibatnya fatal di akhirat. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaih wa'atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah luaskan hartanya dan Allah pun berikan berbagai macam bentuk harta kepada dia. Fa'utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu ia pun dibawa di hadapan Allah, lalu Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya kepada dia dan dia pun mengenalnya. Lalu Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan. Orang ini berkata, ma taraktu min sabilin tuhibu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan satu pun jalan yang engkau suka untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak padanya. Semua itu karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liuqal huwa jawad. Kamu dahulu melakukan itu hanya ingin disebut dermawan. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat-predikat itu. Thumma umira bihi fasuhiba bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu ia diseret di atas wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Ini ternyata tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Orang-orang yang riya, akhi. Menakutkan riya itu. Mengerikan riya itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, yang paling aku takutkan atas kalian itu syirik kecil, yaitu riya. Itu yang Rasulullah khawatirkan kepada kita rupanya. Makanya kita juga harus waspada, saudaraku. Terkadang kita sholat di awal, masya Allah, ikhlas. Kemudian di tengah-tengah ada terbetik hati ingin disebut, masya Allah, sholatnya bagus. Iya. Terkadang kita ketika ceramah, di awalnya ikhlas ingin menyampaikan ilmu. Kemudian ada terbetik di hati ingin disebut, wah ilmunya mantap, ilmunya luas, ilmunya wah luar biasa. Iya, ceramahnya hebat. Niat-niat seperti ini yang akhirnya membatalkan dan menghancurkan amalan soleh kita, wallah. Maka dari itulah hati-hati. Ya, kita selalu mencek hati kita. Sebelum kita beramal, kita cek dulu. Iya. Ikhlas enggak? Saya mau ngajar nih, ikhlas enggak mengharapkan wajah Allah? Saya mau sholat, ikhlas enggak mengharapkan wajah Allah? Saya bersedekah, ikhlas enggak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ternyata belum ikhlas, tak dulu deh. Kita luruskan dulu niat kita. Setelah kita lurus niat kita baru kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan sholat ataupun misalnya kita sedang ya mengajarkan ilmu, di sini kita harus terintrospeksi terus hati kita. Karena terkadang jiwa kita ini suka mengkhianati diri kita. Setan akan terus berusaha bagaimana caranya ibadah kita ditolak oleh Allah. Setan akan berusaha terus bagaimana supaya kita jatuh kepada riya. Maka disinilah ya, sebelum ibadah kita gunakan muhasabah, introspeksi. Ketika sedang beribadah gunakan muraqabah, pengawasan yang ketat terhadap hati kita. Kita awasi terus ya. Jangan sampai ada kemasukan riya. Kalau ada masuk ke riya, segera kita tolak. Ya, langsung kita berpikir gimana kalau ternyata saya meninggal dalam keadaan riya. Ya, ada orang sholat riya. Pas dia sholat, dia meninggal dalam keadaan dia riya. Kira-kira orang ini husnul khotimah apa sul khotimah. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan sedang sholat belum tentu dia husnul khotimah. Bisa jadi sholatnya riya, ingin dipuji orang misalnya. Allahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Karena niat itu hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya bisa mengharapkan mudah-mudahan dia matinya ya husnul khatimah. Ikhwata Islam, saudara seiman. Maka ya akhi, hati-hati dengan yang namanya penyakit riya ini akhi. Karena ya riya ini kata para ulama, walaupun ya syirik kecil, tapi lebih berat daripada dosa besar. Bayangkan, yang pertama kali dibakar dalam api neraka itu siapa? Orang yang riya duluan. Wallahi musibah. Maka dari itu, ya setelah sebelum kita beramal kita periksa. Ketika sedang beramal kita muraqabah, kita periksa ketat hati kita ini. Awasi terus. Setelah kita beramal kita kembali muhasabah. Ya, kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, saudaraku seiman. Ya. Dari itulah seorang mukmin selalu takut dari yang namanya kesyirikan sekecil apapun juga. Ya, seorang mukmin itu takut sekali. Jangan sampai kita merasa aman, ah insyaallah saya ikhlas. Insyaallah iman saya sudah kuat kok. Saya tidak akan tergoda kok. Insyaallah hati saya akan selalu ikhlas kok. Ini ucapan orang yang tidak faham akhi tentang hakikat apa? Ya, tentang hakikat dirinya. Dan bahwasannya kalau bukan karena Allah yang membantu dia, dia tidak bisa lakukan itu. Makanya jangan pede ya bahwa kita ini bakalan selamat dari apa namanya riya, jangan. Tawakal sama Allah, serahkan, minta bantuan kepada Allah, keikhlasan. Ya, sambil kita terus berintrospeksi diri, terus kita memeriksa hati kita. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Alhamdulillah telah masuk di bab selanjutnya, bab mengenai riya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya seperti yang telah kami sebutkan di awal tadi. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan untuk kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Bogor. Ya Ustaz, apakah termasuk menjatuhkan kehormatan seseorang ketika ada orang yang selalu mengungkit kepada orang lain bahwa dia telah memberikan sejumlah uang kepada Ustaz-Ustaz tertentu, namun Ustaz-Ustaz tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut telah diungkit kepada orang lain, Ustaz. Nah, bagaimana cara menasihati orang tersebut? Akhi, ya, ketika dia melakukan perbuatan seperti itu, ya dia menceritakan kepada orang, saya sudah membantu ustadz-ustadz itu. Ustadz itu nggak tahu kalau saya yang bantu. Kita katakan, akhi, yang lebih baik antum tidak usah ceritakan amal kamu. Kenapa? Karena hati kita ini lemah dan godaan setan ini terlalu kuat. Kita pun juga tidak bisa memastikan keikhlasan kita loh. Ya, jangan sampai ketika kita mengucapkan seperti itu kepada orang, bahwa saya sudah bantu ustad-ustad, dan bahwasanya ustad-ustad itu nggak tahu kalau saya yang bantu. Khawatirnya dia termasuk orang yang ujub nanti. Ya, merasa bangga dengan amalannya tersebut, ya ujub. Akhirnya gara-gara ujub itu Allah batalkan amalan dia juga. Karena ujub ini termasuk syirik kecil kata para ulama, dan itu bisa membatalkan amal. Ya, Syekhul Islam menyebutkan bahwa ujub itu termasuk salah satu jenis dari kesyirikan. Karena seakan-akan dia menganggap bahwa amalannya tersebut semata-mata dari hasil dia saja, bukan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, dahulu salafus saleh paling tidak suka menceritakan amalan solehnya kepada orang lain. Salafus saleh mereka berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amal mereka. Tidak perlu orang tahu, enggak usah tahu. Ngapain kita kasih tahu kepada orang bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu? Apa maksud tujuannya sih? Ya, enggak sih, maksud saya tujuannya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Ayo dong, kamu juga bisa melakukan seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu enggak masalah. Iya. Cuma masalahnya kamu bisa jamin enggak hati kamu untuk ikhlas. Iya. Yang kedua juga jangan sampai itu disampaikan kepada orang-orang yang takutnya malah disampaikan ke ustadz-ustadznya sehingga si ustadz enggak enak jadinya. Iya. Maka kalau kamu sudah melakukan sebuah perbuatan yang agung, yaitu sedekah secara rahasia, ketika kamu bongkar dan menceritakan kepada orang lain, akhirnya bukan rahasia lagi. Jadi akhirnya takutnya kamu kehilangan keikhlasan, kamu takut, saya khawatir nanti malah terkena ujub dan yang lainnya. Ya cukuplah, Allah yang Maha tahu. Apa enggak cukup sih, Allah yang tahu, sehingga harus diketahui orang lain. Seakan-akan kalau Allah saja yang tahu, enggak cukup. Ya cukup, waqafa billahi syahida, kata Allah, cukuplah Allah yang menyaksikan. Itu keyakinan harusnya seorang mukmin, bahwa Allah yang menyaksikan ada udah lebih dari cukup. Ya, manusia mereka nyaksiin juga enggak bakalan bisa ngasih pahala ke saya, bahkan merusak niat saya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukur dan jazakallahu khair atas jawaban dan saran Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor kembali. Ya Ustaz, lebih utama mana? Saya niatkan membeli kambing pada Idul Adha ini nanti, itu untuk saya niatkan sedekah kepada orang tua agar mereka bisa berkurban dengan kambing tersebut, atau saya berkurban sendiri diniatkan untuk keluarga? Bagusnya kamu berkurban sendiri membeli kambing lalu diniatkan untuk keluarga dan orang tua. Iya. Kata Syekh Saleh Fauzan, seseorang yang berkurban boleh meniatkan membagikan pahalanya kepada siapa yang mau. Iya. Kepada siapa yang dia mau. Jadi ketika kamu beli kambing, kamu sembelih dengan mengatakan hada'ani, ini untuk saya dan untuk keluarga saya dan orang tua saya, biar semuanya dapat. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari panitia yang mungkin ini menjadi masalah jadi oleh panitia kurban, ya kan, karena momen ini sebentar lagi Ustaz akan jadi untuk Idul Adha ini, yaitu mengenai kulit Ustaz. Ini ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kendala kulit itu kami olah untuk menjadi sebuah makanan, yaitu kerupuk, dan hal tersebut atau kerupuk tersebut hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang gratis, secara orang kepada orang-orang yang tidak ditentukan, orang miskin atau bukan. Selama tidak dijual tidak apa-apa. Iya. Karena yang dilarang itu adalah menjual bagian dari hewan kurban yang dikurbankan tersebut. Kenapa demikian? Karena dia sudah menjadikan hewan kurban itu untuk Allah, sehingga sama dengan orang yang mewakafkan sesuatu untuk Allah. Maka karena dia sudah menjadikannya untuk Allah, tidak boleh dijual sama sekali. Nah, ya, jadi problematik kulit nih, gimana nih kulit nih, mas, siapa yang mau doyan? Boleh kita berikan kulit itu langsung ke fakir miskin, nih kulit buat kamu, terserah kamu jual juga gak masalah, yang penting kami sudah kasih ke kamu, sudah dikasih kulitnya ke orang miskin, kemudian orang miskin menjual kepada orang yang menerimanya. Biasanya ada ya sebagian yang memang dia itu ya menerima kulit, ya kita jual orang fakir miskin, kemudian menjualnya kepada dia, terserah dia. Atau misalnya kulitnya kita olah kemudian kita jadikan kerupuk kemudian kita bagikan, boleh, silakan, nggak masalah itu juga, yang penting jangan dijual ya, karena membagi daging kurban itu boleh mentah-mentah, boleh matang-matang, nggak masalah. Allahu a'lam. Nah. terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ya masih kami angkat kembali Ustaz dari pertanyaan lain Hamsan singkat. Ya Ustaz, saya termasuk orang yang jarang berinfak di jalanan, artinya kepada orang yang meminta-minta di jalan. Karena menurut saya selain memalukan Islam dan kaum muslimin, saya juga tidak percaya kepada mereka. Benarkah apa yang saya lakukan tersebut Ustaz? Tentunya ya, mereka yang sengaja menjadikan profesinya peminta-minta sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus ya menjadikan profesinya sebagai peminta-minta. Karena dalam Islam meminta-minta itu haram. Rasulullah bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, ya innal mas'alata la tahillu ila li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, kata Rasulullah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang. Yang pertama, orang yang menanggung kerugian akibat dua kampung yang tawuran. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang sangat miskin dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang miskin. Wa ma siwa dzalika ya qabisah fa suhtun ya'kulu sahibuha suhta. Atau selain itu hai qabisah, itu makanan haram yang dimakan pelakunya. Bahkan Rasulullah mengabarkan ya bahwa orang yang suka minta-minta itu pada hari kiamat datang laisa fi wajhihi mus'atulah, dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya, na'udzubillah. Mengerikan sekali. Ya. Maka kita lihat kalau memang dia menjadikan itu sebagai profesi dan itu jelas haram, dan kalau kita kasih jadi haram buat dia, kasihan ya, gak usah dikasih. Tapi kalau kita kasih sambil di situ ada tulisan nasihat misalnya, supaya dia mau mengambil pelajaran dan bahwasannya itu tidak boleh. Cuma masalahnya kita juga harus pastikan dulu dia minta-minta ini karena terpaksa apa enggak. Ada orang yang awalnya terpaksa tapi jadi kebiasaan. Nah, ini enggak bagus. Ada orang yang memang ternyata dia minta-minta terpaksa karena memang dia miskin, susah, gimana lagi? Ya. Kalau dia enggak minta-minta dia bisa mati darurat, akhirnya dia harus minta-minta. Maka kalau kita melihat dengan dugaan kuat kita, orang ini sepertinya memang butuh ini. Cukup dengan dugaan kuat enggak masalah. Ya, langsung kita beri, udah. Kalau ternyata salah orang, ya sudah, kita sudah tetap dapat pahala kok. Cuma masalahnya kita berusaha ya. Ada orang yang berusaha untuk memanage ini, para pengemis-pengemis ini yang di jalan-jalan ini, untuk memberikan pertama ilmu tentang haramnya meminta-minta, yang kedua juga memberikan solusi. Iya. Memang ini memalukan Islam dan kaum muslimin sehingga akhirnya memberikan ya kesan yang buruk sekali, seakan-akan ini kaum muslimin ini ya tukang minta-minta semua. Padahal Islam sendiri melarang minta-minta. Islam mengharamkan, apalagi menjadikan itu sebagai sebuah profesi. Na'udzubillah. Ini profesi yang haram dalam Islam. Ya, yang sayangnya akhirnya malah mencoreng Islam. Ada Rasulullah sabda apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, ya tidak rendah. Gara-gara mereka akhirnya Islam jadi rendah. Ya. Nah, kita juga tentu berpikir apa yang solusi yang harus kita berikan untuk mereka ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan dan telepon. Silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan langsung pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dinyatakan kan meminta-minta itu haram ya Ustaz. Kalau saya misalnya saya sering menghadapi teman-teman itu dalam keadaan kesulitan dan butuh bantuan dalam hal uang misalnya. Saya hanya bisa membantu sekedarnya karena kemampuan saya, keterbatasan kondisi saya. Nah, kalau saya minta-minta sama teman-teman yang lebih mampu gitu untuk membantu teman-teman yang sedang kesulitan gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Seperti itu Pak Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Ketahuilah minta-minta yang diharamkan itu adalah untuk diri sendiri. Adapun minta-minta kepada orang kaya untuk kita bantu saudara kita atau teman kita atau fakir miskin yang ada di daerah kita, boleh, enggak apa-apa. Itu tidak termasuk minta-minta yang haram. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tunggangan untuk dalam rangka berjihad di jalan Allah. Rasulullah enggak punya. Maka Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, coba kamu pergi kepada si fulan, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya bahwa kamu minta tunggangan untuk berjihad di jalan Allah. Orang ini pun pergi kepada orang tersebut dan menyampaikan salamnya dari Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang hal itu. Lalu orang itu memberikan tunggangannya. Dalam rangka apa? Di jalan Allah. Lihat, fisabilillah. Maka kalau kita minta kepada orang kaya dan memberitahu, akhi, ini ada saudara kita yang sedang kesusahan, kamu mau bangga bantu, kasihan dia. Ini masuk dalam hadis apa? Ad-dal alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan dia melakukannya. Ya, jadi ini sama sekali tidak termasuk minta yang tercela. Iya. Justru ini adalah menunjukkan orang lain kepada kebaikan namanya. Kita datang kepada orang kaya dan berkata, akhi, ini ada saudara kita yang butuh bantuan sekali, susah hidupnya. Coba bayangkan kalau kamu seperti dia, pasti kamu butuhkan. Ya, gimana kalau kita bantu mereka? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi naufi auni akhih, kata Rasulullah. Allah senantiasa membantu hambanya selama dia membantu saudaranya. Selama kita membantu saudara kita, selama itu pula Allah akan bantu hidup kita. Ya. Masya Allah. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ardi ini di Depok, Pak. Bapak Ardi di Depok, silakan langsung ke pertanyaan. Ya. Iya. Tadi saya mendengar masalah riya gitu ya. Ya. Itu riya itu tuh adakah doanya supaya kita tidak selalu berbuat riya, karena itu kan sangat menyakitkan dosanya gitu. Iya, kita berdoa kepada Allah supaya kita terbiasa tidak riya gitu. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hadisnya akan sampai ya, karena beliau akan menyampaikan doa tersebut di akhir bab. Tapi tidak apa-apa, yang saya akan sebutkan di mana Rasulullah mengajarkan sebuah doa supaya terselamatkan dari syirik, ya, dari riya ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika syai'an, untuk mempersekutukan Engkau walaupun sedikit. A'lamu, dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepada Engkau, lima la a'lamu, apa yang aku tidak ketahui, ya Allah. Iya. Maka kata Rasulullah, siapa yang membaca ini, insyaAllah Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Namun tentunya bukan hanya berdoa, tapi juga kita mempelajari betul-betul bentuk-bentuk kesyirikan itu. Warna-warni riya itu seperti apa? Terkadang kan setan itu pintar sekali. Ya, menjadikan seseorang itu jatuh kepada riya itu sebab-sebabnya dibuka oleh setan. Ya. Kita ditarik kepada ketaatan oleh setan, tapi untuk dijatuhkan kepada riya. Ya, ayo kamu tahajud. Nanti kamu ya, apa namanya, update status kamu sedang tahajud, ya, dibangunkan sama setan di waktu malam untuk supaya jatuh kepada ya dosa yang lebih besar dari itu, mengerikan. Ini jangan sampai kita seperti, makanya kita penting sekali untuk mengetahui apa sebab-sebab yang menyebabkan saya bisa riya ini. Ya, apa cara supaya kita bagaimana terhindar dari riya ini? Ini harus kita pikirkan betul. Dan kita juga selalu introspeksi diri terus. Dan kita terus memeriksa hati terus. Ya, sambil kita berdoa kepada Allah meminta supaya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi ya riya tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ya baik, terima kasih banyak syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Ardi yang berada di Depok, dan selanjutnya kami berikan masih di layanan telepon kembali kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung, silakan. Halo. Ya, silakan di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang, Ustaz. Silakan Ibu Ida, langsung ke pertanyaan. Ini mau bertanya, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak selanu puasa Idul Adha ini, Ustaz? Iya. Puasa Arafah, Bu. Iya, puasa Arafah ini, Ustaz. Iya. Soalnya saya ini baru menjalankan 2 hari ini, Ustaz. Kalau saya lagi datang bulan ini, Ustaz. Kalau sudah suci ini, Ustaz. Baik. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, puasa Arafah itu puasa sunnah yang sangat ditekankan sekali, dan pahalanya juga besar. Ya Rasulullah SAW sabda, "Saumu yawmi Arafah tukaffiru sanatal madhiyah ya wasanata al-muqbilah." Puasa hari Arafah itu, kata Rasulullah, bisa menggugurkan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Bayangkan ya, setahun yang akan datang dari dosa kecil yang kita melakukan sudah digugurkan dulu tuh. Ya, Masya Allah. Ini pahalanya besar sekali. Tapi kalau memang keadaannya kita sibuk, atau misalnya ada amalan lain yang lebih besar daripada puasa, misalnya ada orang yang saya ini profesinya ya mengajar ilmu. Kalau saya puasa, saya nggak bisa maksimal buat ngajar. Maka dia lihat mana yang lebih besar pahalanya. Ibnu Mas'ud berkata, aku ya tidak sholat, tidak puasa sunnah, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena kalau aku puasa sunnah menyebabkan aku nggak bisa sholat sunnah. Ya. Dan sholat sunnah, kata Ibnu Mas'ud, lebih saya sukai daripada puasa sunnah. Karena Ibnu Mas'ud itu, Masya Allah ya, satu harinya puasa sholat sunnah itu ratusan rakaat. Dan sholat sunnah lebih utama dibandingkan dengan puasa sunnah. Maka di saat itu kita lihat, ya, mana yang lebih utama kita dahulukan tentunya. Tapi kalau dua-duanya kita bisa lakukan, alhamdulillah, bagus banget. Iya. Nah ini ya, jadi sekali lagi Ibu, bahwa puasa Arafah, ya, puasa apa namanya, hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sunnah saja, tidak sampai apa namanya wajib ya. Tapi kalau kita apa namanya tinggalkan karena ada udzur, apalagi yang namanya haid tidak boleh puasa, ya enggak masalah ya. Allahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk 3 penelpon telah kami berikan kesempatan, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya kesulitan untuk melakukan sedekah secara diam-diam karena semua gaji saya serahkan kepada istri Ustaz. Nah, mohon nasihatnya. Iya. Tentu kamu harus bikin kesepakatan sama istri. Iya. Bilang ke istri, istriku, aku berharap kamu yang sedekah. Iya, kenapa? Karena kalau kamu yang sedekah, yang dapat 2 orang, bahkan 3 orang. Dan disebut dalam hadis yang sahih, ya. Kata Rasulullah, apabila seorang istri bersedekah, maka yang dapat pahala dia, suaminya, dan bendaharawannya. Kalau dia punya bendaharawan. Bendaharawan itu yang megang keuangannya gitu. Iya. Bayangkan, jadi kalau yang sedekah itu istrinya, maka yang dapat pahala siapa? Istrinya dan suaminya. Tapi kalau suaminya saja yang sedekah, istri enggak dapat, kasihan kan? Maka kalau kamu sayang sama istri kamu, ya kamu kasih kesepakatan sama istri, ini gaji saya kasih semua sama kamu. Tapi tolong ya, ya. Kasih sedekah lah. Kalau bisa sedekahnya rahasia aja, enggak usah ketahuan sama orang. Sebab kalau kamu sedekah mah, kamu dapat pahala, saya juga dapat pahala. Kita berdua dapat pahala, alhamdulillah. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz mengenai kurban kembali. Ustaz, di komplek kami di perumahan di mana terdapat orang-orang atau umat non muslim yang turut membantu proses kurban Ustaz hingga selesai. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah memberi hewan kurban kepada orang tersebut atau memberikan upah kepada mereka Ustaz? Pertama, kalau ada non muslim membantu pelaksanaan hewan kurban, jangan sampai dia sebagai penyembelihnya. Karena ya, menyembelih hewan kurban itu ibadah. Dan ibadah itu tidak sah dari orang yang bukan muslim. Karena syarat sah ibadah itu adalah harus muslim. Cukup kalau dia mau bantu yang ngeliatin kulitnya atau motong-motong yang lainnya, silahkan. Yang kedua, boleh nggak kita kasih upah? Boleh kasih upah dari kantong kita, bukan dari hewan kurban. Ya. Tapi kalau kita mau ngasih dia, ini hadiah buat kamu, boleh, gak masalah. Karena ya, kita memberikan daging kurban itu boleh ke fakir miskin, boleh kita hadiahkan kepada siapa yang kita suka, kata Syekh Utsaimin, boleh, gak masalah. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Mumti, bahwa hewan kurban, daging kurban itu boleh untuk tiga. Yang pertama buat kita, yang kedua buat fakir miskin, yang ketiga buat hadiah kepada siapa yang kita mau. Ya, buat hadiah kepada siapa yang kita mau, maka kita kasih hadiah kepada non muslim ini. Ini buat kamu hadiah, gak apa-apa, silakan. Ya Allah wa'alam, mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia semakin tertarik kepada Islam, ya, dan memasuk Islam, Allah wa'alam. Iya, nah. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya masih kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, niat itu kan adanya di dalam hati. Nah, bolehkah kita berkata niat orang tersebut kurang bagus atau jelek ketika kita melihat indikasi dari gelagat orang tersebut Ustaz? Saudaraku, ya, perbuatan yang buruk itu pasti menunjukkan kepada niat yang buruk. Ya, tidak mungkin ada orang yang berbuat buruk tapi niatnya baik. Misalnya ada orang berkata, saya berzina niatnya baik kok. Apa niatnya? Menghibur janda kesepian. Kita katakan salah. Ya. Ini niat yang gak benar, buruk. Niat yang baik tidak menjadikan perbuatan baik itu jadi, ya, apa, perbuatan buruk jadi baik, gak bisa. Maka kalau misalnya kita melihat ada orang ini niatnya gak baik ini, karena kita melihat ada indikasi-indikasi dan korinah-korinah yang menguatkan kepada hal itu, enggak masalah. Ya, ketika ada indikasi-indikasi yang sangat kuat sekali yang menunjukkan akan niatnya yang tidak baik, ya, maka pada waktu itu boleh kita mengatakan, ya, dengan indikasi-indikasi yang kuat tersebut bahwa orang ini sepertinya, ya, kita tidak pastikan juga, sepertinya niatnya enggak bagus. Wallahu'alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.